Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca beberapa ayat terkait dengan ushaful Quran. Berkata si Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala, ayat berikutnya yang beliau sebutkan adalah wa auhiya ilayya hadzal Qur'an liyunzirakum bihi wa man balag, dan diwahyukan kepadaku Qur'an ini untuk aku memberikan peringatan kalian bihi bil Quran, wa man balag, dan orang-orang telah sampai kepadanya Al-Quran. Yang pertama ayat ini, ikhwan rahiman rahimakumullah, menunjukkan kepada kita juga tentang ta'thirul Quran. Ta'thirul Quran, bahasa Quran itu mesti memiliki ta'thir, memiliki pengaruh. Dalam ayat ini, di antara ta'thirul Quran adalah annahu inzarun liman balagahu. Quran adalah inzar, peringatan bagi orang-orang yang telah sampai kepadanya Al-Quran. Inzarun liman balagahu. Kata Sebutamin rahimahallahu ta'ala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, fakullu insanin qara Al-Quran wa'arafa ma'nah, fala budda an yata'athara bihi. Fa kullu insanin, semua insan, qara'al Quran, ia membaca Al-Quran, wa'arafa ma'nah, dan dia tahu makna Quran yang dibacanya. Dua. Yang pertama adalah membaca. Yang kedua, arafa makna, tahu maknanya. Semua orang yang membaca Quran dan tahu maknanya, fala budda an yata'assara bihi. Iya, maka pasti Al-Quran itu akan memberikan asar pada dia. Ya, cuma dia dua syaratnya, membaca dan tahu maknanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walau kana kafiran. Ya, walaupun dia seorang yang kafir, kalau dia dengar Quran, tahu maknanya, mesti akan ada asar, akan ada ta'thir, pengaruh. Ya, kata Syaikh bin rahimahullahu ta'ala dalam syarah, bisa dilihat nanti, sehingga orang Quraisy, ya, yang laki-lakinya, perempuannya, kedewasanya, kecil-kecilnya, mereka sembunyi-sembunyi ingin mendengar Quran yang dibaca. Ya, dan tentunya di antara sekian yang menunjukkan ta'thir Al-Quran adalah ucapan Jubair bin Mut'im. Ucapan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur. Kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib, membaca dalam salat maghrib dengan surat At-Tur. Beliau dengar bacaan Rasul kita salat maghrib. Kata beliau, wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Ini syahid. Dan kata Jubair radhiyallahu anhu, wa dzalika, dan itu as-sama', pendengaran yang mendengar Rasul baca surat At-Tur di salat maghrib, itu adalah awwalu ma waqara al-iman. Iya, awal mula pertama kali bercokolnya iman fi qalbi, di kalbuku, mendengar bacaan surat At-Tur yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib. Nah, dari ayat ini, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liyundhirakum bihi wa man balag. Kata Syaikh Muhammad rahimahullah taala, kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, sebagian ulama istadallu, berdalil dengan ayat ini, anna man balagahu al-Qur'an faqad qamat 'alal hujjah wa illam ya'rif ma'na al-Qur'an. Jadi ayat ini, liyunzirakum bihi wa man balag. Sebagian ulama menyatakan, man balagahul Quran, seorang yang telah sampai kepadanya Quran, faqad qamat alaihi al-hujjah, maka telah tegak hujjah atas dia, semata-mata telah sampai Quran, faqad qamat alaihi al-hujjah, telah tegak hujjah atas dia. Wa illam ya'rif makna, walaupun tidak tahu maknanya. Nah, walakin, tetapi kata beliau rahimahullah, hadzal qaul dha'if, pendapat ini dha'if, yang menyatakan semata-mata dengar, semata-mata sampai itu sudah tegak hujah, ini dha'if. Ya, kenapa demikian kata beliau rahimahullah ta'ala? Li'anna man la ya'rifu ma'na la ya'ti madmunah. Kenapa kata beliau rahimahullah itu pendapat yang lemah? Karena seorang yang tidak tahu maknanya, ya, orang-orang ajam yang tidak tahu bahasa Arab dengar Quran, ya, orang kafir di negeri ajam dengar Quran tidak tahu apa maknanya, itu belum tegak hujjah atas dia. Kenapa kata beliau? Karena orang yang tidak tahu maknanya itu tidak tahu kandungannya, apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, la ya'ti madmunah. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, wa ma arsalna min rasul, tidaklah kami utus seorang rasul illa bilisani qaumihi, kecuali dengan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Kenapa? Liyubayyina lahum, agar bisa menjelaskan kepada mereka. Harus ada bayan, bukan semata-mata sampai, tapi ada bayan. Yang tidak paham, yang tidak tahu maknanya, tidak sampai kepada dia bayan. Demikian. Kecuali kata Syaikhul Muslim rahimahullahu taala, kalau dikatakan kepada dia, kepada orang kafir tersebut, iya, ketika dibacakan Quran, kemudian dikatakan kepada dia, hadza kalamullah al-wajibu ittiba'u. Iya, kecuali ketika telah dibacakan, kemudian dikatakan kepada dia, hadza kalamullah, ini adalah kalamullah, ini adalah firman Allah. Al-wajibu ittiba'u, yang wajib diikuti. Dikasih tahu, ini adalah Quran, Quran adalah kalamullah, yang wajib diikuti. Kalau diberitahu demikian, dikatakan demikian, diberitahukan ini adalah kalamullah yang wajib diikuti, maka faqad balaghatul hujjah, ya, telah sampai kepada dia hujjah. Wa illam yafham al-ma'na ar-sabili tafsil, walaupun belum paham secara rinci, tapi telah semata-mata disebutkan ini adalah Quran, ini kalamullah yang wajib diikuti, faqad balaghatul hujjah. Wa illam yafham al-ma'na ar-sabili tafsil. Nah, asyahid ini menunjukkan bahasanya apa? Al-Quran itu adalah indar. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat berikutnya, fala tuti'il kafirin, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Fala tuti'il kafirin, jangan kamu taat kepada orang kafir. Jadi antara adalah mudahana. Waddu law tudhinu. Iya. Kamu yudhinu. Mereka ingin kamu bermudahana. Mudahana yakni diam. Mendiamkan perbuatan-perbuatan syirik mereka. Jangan. Ya, saat mereka ketika ingin demikian, bermudahan di dalam agama, mendiamkan kebatilan-kebatilan mereka, kesyirikan mereka. Wajahiduhum bihi, dan jihadilah olehmu mereka dengannya. Bihi yani bil Quran. Bihi yani bil Quran. Nah, jihad dan kabira. Berkata sebesar bin rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah bi ahkamihi wa hukmi. Jahiduhum bil Quran, jadi maksudnya bi ahkamihi wa hukmi. Berjihadlah kamu, menjihadi mereka dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, wahai kami, yani kata beliau rahimahullah ta'ala, wattabi' ma ja'a fil hadzal qur'an, fil qur'an min qitalihim wa jihadihim. Ikuti apa yang ada dalam Al-Quran, ya, dalam memerangi mereka dan menjihadi mereka. Itu maksudnya wajahiduhum bihi bil Quran. Yani ikuti apa yang ada dalam Al-Quran tentang bagaimana cara merangi mereka, hukum merangi mereka, kefiahnya. Wattabi' ma ja'a fil Qur'an min qitalihim wa jihadihim hatta takuna kalimatullahil ulia. jihadan kabira, yakni la yata'anna, ya jangan berlambat-lambat, jangan lemah. Namun kata Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala, walakin al-hikmah taqtadi an nata'amara ma'az-zaman. Jihad dan kabira ini la tamuddahum yada da'af. Jadi jangan lemah. Tetapi kata beliau, al-hikmah taqtadi an nata'amala ma'az-zaman. Tapi hikmah itu menghendaki kita harus bermuamalah sesuai dengan kondisi, dengan waktu. Apa maksudnya kata beliau rahimahullah? Fa'idha kana bina quwwatun jahadnahum. Di satu waktu, di satu zaman, satu masa, satu kondisi, kita memiliki kekuatan, jahadnahum. Fa'idha bina quwwatun jahadnahum. Wa illa, tapi kalau tidak punya kekuatan, tidak punya kudrah, dan tidak ada syarat padanya. Wa illa, kalau tidak ada kekuatan, ahadnahum, kita pun berdamai dengan mereka. Ila an yaftahallahu alaina bil quwwati wal izzah. Sampai kapan mu'ahadah? Sampai Allah berikan kepada kita, sampai Allah bukakan kepada kita kekuatan dan kemuliaan. Berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, di antara sifat Quran adalah tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau kitab, ini Al-Quran, tibyanan likulli syai', ya, sebagai penjelas segala sesuatu. Di dalam ta'liq kesubhat, ya, ada syarah yang kita tahu, tercetak, juga pernah ada, saya dulu punya fotokopian, ta'liq kesubhat sebelum saya minarahimahullah. Soalnya kalau disyarah seperti tidak ada. Jadi ta'liq sebut-sebut. Ya, beliau sebutkan tentang makna tibyan likulli syai' ini. Ada yang langsung, ada yang dengan isyarah. Jelasan di sini adalah ada yang dengan langsung, basyarah dengan isyarah. Ya, dengan langsung contohnya banyak. Menjelaskan tentang hukum-hukum. Ada yang dengan isyarah. Yang beliau contohkan, yang pernah saya sampaikan lebih sering, ya, ketika ada seorang kafir yang hendak mengolok-olok seorang muslim yang berilmu di satu mat'am, satu restoran, rumah makan, dia berkata, katanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan Quran itu adalah penjelas segala sesuatu. Bagaimana dalam Al-Quran, iya, cara membuat makanan ini. Iya, membuat makanan di restoran tersebut. Maklum Quran. Nah, maka muslim yang Allah berikan ilmu ini memanggil seorang koki, berkata, si Fulana, coba kamu terangkan kepada kami bagaimana cara buatnya. Iya, dijelaskan cara buatnya gini, ini. Si kafir ini heran. Kata dia, iya, ini ada dalam Quran, dalam kitab kami. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada orang ahlinya. Ya, jika kamu tidak tahu. Itu isyarat. Ada yang langsung, ada yang penjelasan dengan isyarat. Di antaranya adalah dengan bertanya kepada ahlu dzikir. Nah, wahudan, hudan linnas, umum. Warahmatan wa busra, ini khas lil mu'minin, lil muslimin. Sehingga hudan, hidayah. Karena hidayah adalah hidayah amah, hidayah dilalah wal irsyad, hidayah, hidayah taufik. Intinya hidayah bisa bermakna umum linnas. Adapun rahmat wa busra, ini khusus lil muslimin. Asyahid dalam ayat ini adalah tibyan kulli syai. Quran adalah penjelas segala sesuatu. Kemudian ayat yang terakhir berkata rahimahullahu taala wa qala taala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepada engkau kitab ini, kitab Al-Qur'an, bil haqq, dengan hak. Musaddiqal lima baini yadayh. Ya, membenarkan lima baini yadayh, ini kitab-kitab yang ada sebelumnya. Minal kitab. Wa muhaiminan alaih, dan sebagai penyempurna. Apa yang dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan memansukh. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka dengan kau berhukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Ini dua sifat Al-Quran. Yang pertama adalah musaddiqan lima baina yadayhi, dan yang kedua adalah wa muhiminan alaihi. Berkata Muhammad rahimahullahu taala terakhir, kata beliau rahimahullahu taala, ai anna al-Qur'ana nasikhun lima sabaqahu minal kutub. Muhiminan alaihi, yakni Quran itu memansukh apa yang telah lalu dari kitab-kitab sebelumnya. Wa muhiminan alaih, ini Quran itu adalah nasikhun, memansukh lima sabakahu, apa yang telah mendahului dia, minal kutub, dari kitab-kitab. Kitab-kitab terdahulu mansukh oleh Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.